Kita lihat ini di pasal yang sangat pendek ini, tetapi sesungguhnya ini mengandung pengajaran yang sangat dalam. Ya. Kelihatannya ada pertanyaan dari jemaat Korintus mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sebelumnya Rasul Paulus sudah membahas mengenai masalah pernikahan, hubungan suami istri dan lain sebagainya yang di sekitar hubungan suami istri. Dan sekarang ya dia masuk ke masalah makanan. Ya. Masalah makanan memang seringkali menjadi polemik bagi orang Kristen. Ya. Padahal sebelumnya Rasul Paulus sudah menyinggung ya, di masalah percabulan itu, ya, yang dia singgung makanan di situ, ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Dia bilang, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Nah, itu sebenarnya adalah prinsip, yaitu segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Berarti makanlah yang berguna dan segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Nah, berarti makanan yang bisa memperhamba kita atau sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang bisa memperhamba kita, itu artinya menjerat kita, mengikat kita, ya, antara lain seperti narkoba, ya, morfin segala macam itu menjerat kita, ya. Candu, ya, bahkan di satu masa yang lalu di mana di Cina ya terjadi perang candu, ya, Inggris di mana pada masa itu Inggris memasok ya candu sebanyak-banyaknya ke Cina, sehingga orang Cina yang di sana itu mereka isap candu sampai teler-teler, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itu mengikat, dan sekarang pun ya banyak orang terikat oleh ini ya candu ringan, yaitu rokok, ya rokok ya itu adalah yang mengikat juga, ya kalau tidak merokok ya itu mata bisa merah, ya rasanya mulutnya hambar, ya tawar gitu. Nah, ini ya, jadi saya sudah serukan ya kepada orang Kristen yang merokok, coba ditanya, kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, ya, kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, dengar baik-baik. Engkau mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, menyelamatkan jiwamu, ya. Beranikah, sanggupkah Anda melepaskan itu sebagai bukti engkau mengasihinya kembali gitu. Karena dia tidak suka itu, ya. Karena dia tidak suka itu, jadi ya, maukah Anda berjuang berkata, Tuhan Yesus, ya, Engkau sudah mengasihiku dan aku pun mengasihimu, dan sebagai buktinya aku berjuang, aku berusaha untuk melepaskan rokok itu. Nah, itu makanannya yang mengikat. Nah, sekarang mungkin orang Korintus bertanya, nah bagaimana dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya, tentang daging persembahan berhala, ya. Kita tahu, katanya, nah kita semua mempunyai pengetahuan, ya. Mungkin ada orang di Korintus yang ya lebih pintar gitu, ya, tetapi karena kepintarannya, karena pengetahuannya malah jadi sombong. Dan Rasul Paulus berkata, ya, kita tahu, ya, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan demikian membuat orang menjadi sombong. Betul, ya. Kalau kita banyak pengetahuan, ya, kita harus berhati-hati, karena pengetahuan bisa membuat orang sombong. Orang yang banyak belajar bisa lebih sombong. Orang yang lebih kaya juga biasanya bisa lebih sombong. Dan orang yang lebih tua juga biasanya bisa lebih sombong gitu ya. Nah, seringkali pemberitaan Injil menghadapi halangan terhadap orang yang lebih tua. Kalau yang muda mau menginjil yang lebih tua, dia berkata apa? Kamu anak muda, ya. saya makan garam lebih banyak dari kamu makan nasi, katanya. Nggak mau dengar. Jadi lebih tua, lebih sombong, ya, lebih kaya. Wah, lihat orang dengan sebelah mata saja, gitu. Ya, jadi sombong, ya. Nah, begitu juga sekolah tinggi, ya. Sekolah tinggi bisa jadi sombong, gitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, ya, oke, kita semua punya pengetahuan. Dan pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, kalau kita mempunyai pengertian banyak hal bisa jadi sombong, tetapi kasih membangun, ya. Kalau kita mempunyai pengetahuan, kita harus tahu bahwa pengetahuan kita harus tepat guna, dan ada ini pemikiran mengasihi orang-orang yang tidak tahu, ya. Bukan menyombongkan terhadap mereka yang tidak tahu, melainkan harus mengasihi mereka yang tidak tahu, gitu, yang kurang jelas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini di ayat 2 dikatakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Jadi katanya, jikalau orang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, ya, jadi hanya tahu-tahu begitu saja dan menjadi sombong, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang seharusnya dicapai. Berarti pengetahuannya itu, ya, masih, ya, belum seberapa sebenarnya, ya, baru segitu saja sudah menyombongkan diri, gitu, ya, baru tahu sedikit saja sudah omong besar, gitu. Itu maksud Rasul Paulus, ya. Kalau tong itu diisi air, ya, nah, kalau kosong sekali itu bunyinya kenceng kalau dipukul, gitu, ya, bunyinya kenceng. Diisi lagi kalau cuma separo, ya, wah, itu masih bunyi juga, ya. Kalau tong itu, kalau kita isi air kemudian kita mau gotongnya, gitu, ya, kalau separo itu, ya, repot sekali, ya, karena air di dalam itu akan goyang-goyang. Oleh sebab itu, ya, bagusnya itu diisi penuh, ya. Diisi penuh, ya, penuh sekali, ya, itu tidak bunyi lagi, biasanya tidak bunyi lagi, dan kalau mau diangkat juga enak angkatnya, gitu, ya. Jadi di sini dikatakan kalau hanya punya pengetahuan pengetahuanan, ya, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi, ya, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah, ya. Nah, sekarang masalahnya bukan masalah kamu tahu, ya. Tetapi sekarang, kalau kamu tahu, kalau kamu memiliki pengetahuan rohani, ya, apakah kamu mengasihi Allah, ya? Apakah kamu mengasihi Allah? Apakah kamu mengasihi Yesus Kristus? Nah, seperti saya bilang tadi itu, ya. Jadi hal-hal yang Tuhan Yesus tidak inginkan, seperti merokok begitu dan lain sebagainya, apakah kamu menunjukkan bahwa kamu mengasihi Yesus Kristus? Nah, semua kesaksian kita hancur lebur, ya, toh. Kalau kita banyak pengetahuan segala macam, ya, tetapi kemudian ada hal di dalam hidup kita yang nyata-nyata orang bisa tuding bahwa itu salah, dan kita tidak membuangnya, gitu. Kita mempertahankannya. Nah, sehingga, ya, kesaksian kita terhadap hal-hal yang lain buyar oleh karena satu hal itu, ya. Jadi oleh karena, ya, katakanlah gini, ya. Ada banyak saya tahu majelis yang masih merokok, gitu, ya. Merokok, ya. Alasannya katanya apa? Tuhan Yesus di Alkitab itu tidak ada menulis bahwa tidak boleh merokok. Ya, betul, ya. Ya, karena apa? Zaman itu belum ditemukan rokok, ya, belum. Dan juga di dalamnya tidak ada tulis jangan itu isap morfin kok. Ya, kenapa? Kalau gitu boleh aja, kan? Ya. Tidak begitu, ya. Itu, ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Di situ sudah termasuk morfin, di situ sudah termasuk rokok, gitu, ya. Jadi sesuatu yang bersifat mengikat. Nah, masalahnya bukan kita tahu, tetapi sekarang adalah katanya kita mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah. Katanya orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, di situ indahnya. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagus sekali kalau selama ini Anda ikut belajar firman Tuhan, ya. Ikut belajar firman Tuhan, bagus sekali, you know. Dan melalui belajar firman Tuhan ini, ya, melalui belajar firman Tuhan ini, Anda makin tahu. Nah, sekarang harus maju ke tahap yang lain lagi. Bukan sekedar tahu, tetapi sekarang semakin tahu, kita seharusnya semakin mengasihi Allah. Ya, jadi semakin tahu, kita semakin mengasihi Allah. Nah, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Allah tahu bahwa orang ini mengasihiku. Ya, mengasihiku memang tidak perlu teriak-teriak di jalan. Mengasihi Allah tidak perlu teriak-teriak di jalan. Dan tidak perlu dipasang bumper stiker gitu ya, atau tempelan di mobil gitu, bahwa I love Jesus dan lain sebagainya. Kemudian keluar dari mobil lalu merokok gitu ya. Dan ya, banyak tindakan yang lain yang tidak sesuai dengan ungkapan bahwa saya mengasihi Yesus gitu. Betulkah engkau mengasihi Yesus? Nah, hiduplah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Bukan dengan tempelan di mobil dan lain sebagainya. Bukan dengan demikian. Tetapi buktikan melalui hidup kita ini bahwa kita sungguh mengasihi Yesus. Nah, katanya ayat 4 tentang hal makanan daging persembahan berhala. Kita tahu ya, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus memahami hal ini dengan sebaik-baiknya, yaitu bahwa ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menciptakan manusia dulu. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Kemudian manusia diberi akal budi, ya, dihembuskan roh, diberi akal budi dan diberi kehendak bebas, diberi kemampuan berpikir, kemampuan memilih untuk dirinya sendiri, dan diberi kebebasan untuk memilih. Dan ya, Allah sediakan ya alternatif, manusia boleh memilih untuk baik atau menghargai, mempercayai Allah, atau manusia boleh memilih menentang Allah. Jadi kalau yang memilih mendengarkan Allah boleh makan buah kehidupan, dan yang menentang Allah ya dia akan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu. Ini hanyalah representasi ya. Dan ternyata Adam dan Hawa menentang Allah karena dia memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan apa yang terjadi? Nah, manusia jatuh ke dalam dosa. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga, ya. Biar dosanya sekecil apapun juga, kalau sudah berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena dosa tempat yang maha, karena surga tempat yang maha kudus. Allah adalah pribadi yang maha kudus. Dosa yang sekecil apapun juga tidak mungkin bisa masuk ke sana. Tidak mungkin bisa masuk ke sana. Dan dosa harus diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Nah, ingat pendengar sekalian, dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah atau dengan usaha manusia, dengan ritual ibadah dan lain sebagainya, atau dengan dosa-dosa dengan apa? Dihapus dengan tipek, itu tidak mungkin ya. Dan Alkitab mencatat bahwa dosa selesai adalah kalau dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Ya, dosa selesai kalau dosa dijatuhi hukuman baru selesai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, dengar baik-baik ya. Maka karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, Allah segera janji akan kirim juru selamat. Dan juru selamat itu akan menyelesaikan dosa manusia dengan menyerahkan dirinya untuk dihukumkan. Nah, sebelum sang juru selamat ini datang menanggung hukuman dosa manusia, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ya, ibadah simbolik yang menggambarkan ya proses penyelesaian dosa itu, yaitu dihukumkan. Ibadah simboliknya itu apa? Ambil domba, taruh di atas mesbah dan dombanya disembelih gitu. Nah, ini adalah masa ibadah simbolik. Nah, pada masa ibadah simbolik ini, yaitu dari manusia jatuh ke dalam dosa sampai yang disimbolkan itu tiba, yaitu sang juru selamat. Nah, di dalam masa ibadah simbolik inilah Allah perintahkan kepada manusia ya, supaya simbol ya bahwa manusia itu harus kudus. Nah, simbol kudus secara jasmani, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu ya. Jadi tidak boleh makan daging binatang yang berkuku belah dan tidak memamah biak. karena itu berarti binatang itu pemakan segala-gala, jadi kotor gitu. Nah, itu tidak boleh dimakan, dan juga tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala sebagai simbol bahwa tidak ada persekutuan, tidak ada persekutuan dengan berhala dan lain sebagainya. Nah, kita bisa baca di dalam kitab Daniel bagaimana Daniel dan tiga orang temannya bertekad tidak makan makanannya Nebukadnezar waktu itu. Oke, ya. Nah, itulah ya, banyak orang Kristen tidak tahu bahwa nah, sejak Tuhan Yesus datang sejak Tuhan Yesus datang ya, kemudian ya, sejak Tuhan Yesus sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus bahwa inilah dia Sang Juru Selamat itu, Anak Domba Allah yang mau menghapuskan dosa dunia itu, yang akan dihukumkan di atas kayu salib. Ya, ini Anak Domba Allah. Inilah sang hakikat dari domba yang dipersembahkan, yang disembeli, yang sudah ratusan ribu, mungkin jutaan ekor itu. Nah, sebenarnya inilah dia. Ya. Yang inilah. Jadi Yesuslah yang ditunjuk. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak saat itu, maka ya, paket paket ibadah simbolik selesai. Ya. Paket ibadah simbolik selesai. Ya, jadi semuanya. Nah, jadi tidak lagi menyembah secara simbol ya, tetapi sekarang menyembah dengan hakikat. Jadi Yesus Kristus sudah datang dan dialah Anak Domba Allah, dan sekarang ya tidak perlu lagi sembelih domba untuk menggambarkannya karena dia sudah dihukumkan di atas kayu salib untuk kita. Dan sejak saat itu ya, tidak lagi mengutamakan kesucian badan tetapi mengutamakan kesucian hati. Jadi sekarang masuk ke zaman ibadah hakikat. Yang diutamakan sekarang adalah kesucian hati, bukan lagi kesucian badan. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus, tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita lagi. Yang menajiskan kita adalah yang keluar dari dalam hati, keluar dari mulut. Nah, itu yang menajiskan. Jadi tidak ada lagi makanan ya yang masuk ke dalam diri kita yang bisa menajiskan kita. Dan paket ibadah simbolik selesai gitu. Ya, paket ibadah simbolik selesai. Dengan demikian ya, oke, di zaman perjanjian baru ini, zaman sesudah Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi yang namanya urusan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada namanya itu. Tidak ada yang namanya makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan. Ini kadang-kadang saya jadi terheran-heran dengan orang. Tuhan Yesus sudah tegas-tegas menyatakan ya, tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut manusia yang menajiskan dia. Jadi tidak ada lagi unsur makanan. Jadi mengapa? Karena sama sekali Tuhan tidak menekankan kesucian badan ini, kesucian jasmani, tapi kesucian hati ya. Itu makanan itu bukan masuk ke dalam hati, itu makanan itu masuk ke dalam mulut gitu, dan kemudian masuk ke dalam ini perut kita gitu ya, bukan masuk ke dalam hati. Nah, jadi oke, ya perut boleh tidak suci, tapi hati suci gitu. Jadi tidak mengganggu masalah kesucian hati lagi. Jadi sekarang yang perlu difahami itu adalah tidak ada makanan yang masuk ke dalam diri manusia yang bisa membuat dia najis gitu. Nah, oke, jadi dengan kata lain, seperti yang Rasul Paulus ungkapkan di pasal 6 dari kitab yang kita bahas ini di ayat 12, jadi segala sesuatu halal bagiku gitu. Ya, itu satu ini ya, korelasi dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kalau tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa menajiskan kita, maka segala sesuatu halal bagiku ya. Nah, segala sesuatu halal bagiku berarti boleh makan apa saja, tetapi tidak semuanya berguna. Berarti makanlah yang berguna saja. Makan yang berguna, yang bergizi gitu ya. Jangan makan yang bikin perut besar saja gitu, tapi tidak ada manfaatnya Ya, jangan makan sesuatu yang malah bisa merusak kita gitu, bisa merusak kita. Jadi jangan ya. Nah, di sini dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi makan yang berguna dan segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita tahu sekarang berarti tidak ada makanan ya. Nah, jadi pegang dulu ini. Nanti kita akan maju ke masalah makanan berhala dan lain sebagainya, dan kita akan lihat. Tetapi yang sekarang yang saya ingin tanamkan ke dalam pikiran pendengar sekalian, artinya yang perlu difahami terlebih dahulu itu adalah tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita yang bisa membuat kita najis, yang bisa membuat kita berdosa gitu. Tidak ada ya. Nah, tetapi sekarang kata Rasul Paulus, jangan ini ya, makan sesuatu yang tidak berguna, itu akan sia-sia. Kemudian jangan makan sesuatu yang bisa mengikat kita. Nah, lalu kalau mengikat kita itu mengapa? Ya karena ya makanan itu mengikat kita sehingga kita jadi tidak ada dia, kita akan repot sekali dan kemudian kita akan diperhamba oleh dia ya, diperhambakan oleh dia. Nah, bukankah kita ini hamba Yesus Kristus? Mengapa kita dihamba oleh makanan gitu loh ya? Mengapa kita perlu diperhambakan oleh morfin gitu? Kalau kita diperhambakan oleh morfin, ya kita terpaksa harus beli morfin terus satu hari berapa paket gitu ya toh, dan uang kita habis di situ padahal bisa dipakai ke tempat yang lain. Nah, sama seperti itu, budget beli rokok segala macam itu akan habis di situ ya. Nah, jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus tahu akan hal ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kita kembali ke dalam pembahasan kita. Ayat 4 tentang hal makanan, makan daging, ya, persembahan berhala. Kita tahu katanya, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada sebenarnya Allah lain, hanya satu saja yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Esa ya, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, jikalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ada Allah yang Esa, yang terdiri dari tiga pribadi, Allah Tritunggal. Hanya Allah yang Esa. Allah yang terdiri dari tiga pribadi dalam satu kesatuan. Hanya ada itu saja. Tidak ada yang namanya berhala. Berhala tidak makan apapun juga. Kalau engkau bawa makanan pergi kasih kepada berhala untuk dimakan, ya dilihat saja itu. Makanannya tetap utuh. Tidak ada berhala bisa makan. Ya. Jadi tidak ada Allah lain. Ya. Nah, ini pengetahuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat 2 itu. Ya. Jadi di sini dikatakan, ya, hanya ada Allah satu saja yang menciptakan langit dan bumi. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Nah, ada orang yang menyebut, oh ini Allah, itu Allah, ada Allah lain, ini dan lain sebagainya. Ya. Katanya, sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, katanya. Dan ya, memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Yaitu maksudnya itu orang mempertuhankan ya. Ini jadi ini Tuhan ya, menyebut ini Tuhan, ini Allah ya. Allah itu adalah sesuatu yang disembah ya. Disembah, yang berkuasa yang disembah. Bahkan Allah pernah bilang kepada Musa, saya menjadikan kamu Allah terhadap Firaun ya. Jadi ya, bagi Firaun, jadi apa-apa Firaun ini sudah kapok ya, mau minta supaya tula itu dihentikan, dia datang mohon-mohon sama Musa ya. Jadi begitulah ya, Tuhan menjadikan Musa itu Allahnya Firaun ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga ya, main di mana saja gitu, maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, yang disembah orang di mana-mana ya. Katanya ini apa, kalau pergi masuk ke rumah orang Tionghoa, di pojok rumahnya itu di lantainya ada ada lampu kecil, lilin, ada apa katanya. Itu untuk dewa tanah katanya. Waduh, tanah punya dewa. Nanti ada dewa angin, dewa pohon, tadi mana-mana lagi gitu. Apalagi gitu ya. Nah, sebenarnya itu semuanya itu hanya manusia itu yang bikin ya. Nah, iblis mendompleng di situ. Kalau manusia suka menyembah sesuatu, ya, oke, okay, ya iblis akan masuk dan menduduki materi itu, barang itu ya. Jadi sehingga apa? Ya, iblislah yang disembah. Nah, kalau kita bikin dari kayu nih, dari kayu dipahatnya. Kita kan tahu itu kayu ya, kayu yang dipahat gitu. Nah, apa bedanya menyembah kayu bulat-bulat begitu dengan yang dipahat menjadi ada tambah hidungnya, bentuk hidung, mata segala macam. Sebenarnya sama, dua-duanya kayu gitu ya. Cuman yang satunya dikasih mata, hidung segala macam. Nah, kemudian menyembahnya. Nah, kita tahu sebenarnya itu tidak ada apa-apa, itu cuma kayu saja ya. Tetapi karena manusia menyembah di situ, nah iblis bisa duduk di situ untuk menikmati penyembahannya itu ya, penyembahan yang dilakukan. Nah, jadi ya berhala itu begitulah ya. Berhala itu apa gitu? Berhala itu adalah sesuatu yang manusia bikin ya, yang dibikin ada dari kayu, dari batu ya, nah, kemudian dari emas, segala macam perak ya, dibikin bentuk gitu. Bentuk apa ya? Ya, apa yang dia sukalah gitu ya. Menyembah ular ya toh. Menyembah ular apa? Ular apa? Ya ular yang paling jago gitu ya enggak? Ular apa yang paling jago misalnya? Ular apa paling jago Palki? Ular kobra kan. Ular kobra ya toh. Ular kobra. Ya kita enggak sembah cacing gitu ya enggak? Karena apa? Cacing kan lemah gitu ya. Cacing itu lemah. Tidak ada rasa kagumnya pada cacing. Tidak ada rasa kagumnya pada ular sawah gitu ya toh. Tidak ada rasa kagumnya karena enggak jago. Kita orang sembah tuh sembah apa? Sembah ular kobra. Jago gitu ya, jago ya. Sekali matuk orang mati gitu. Jago. Jadi disembah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, berhala itu kan manusia bikin itu sendiri. Bikin patung ular ya gitu, ular kobra, bikin patungnya disembah gitu ya. Manusia ya sembah. Yang disembah itu manusia yang gimana? Yang jago gitu ya. Yang dianggap agak pintar gitu. Wah, ini hebat ini ya toh. Ini hebat ini ya. Wah, dia menemukan ya. Dia menemukan sesuatu yang hebat gitu ya. Akhirnya dibikinlah patung seperti dia gitu. Dia menemukan apa? 8 kebenaran ya. Dia menemukan 8 kebenaran. Sehingga 8 jangan itu ditemukan. Salah satunya jangan membunuh. Nah, sebenarnya jangan membunuh itu mestinya jangan membunuh manusia, bukan jangan membunuh binatang. Akhirnya gara-gara jangan membunuh yang tidak jelas, jangan membunuh apa, sehingga mereka jadi tidak membunuh apapun juga, tidak membunuh apapun. Akhirnya mereka apa? Jadi vegetarian ya. Jadi vegetarian karena tidak berani membunuh ayam gitu. Jadi tidak boleh makan daging ayam karena jangan membunuh ayam katanya. Tetapi ya saya melihat mereka beli itu reket nyamuk juga gitu. Reket nyamuk ya. Dia tidak berani makan daging ayam karena tidak boleh membunuh. Tapi kalau digigit nyamuk siapa enggak bunuh ya toh. Sebenarnya jangan membunuh manusia, bukan jangan membunuh binatang. Binatang memang diciptakan untuk manusia gitu. Cuman dikendalikan, jangan dihabisin sampai musnah gitu. Dikendalikan ya. Artinya malah dikembangbiakkan jadi lebih banyak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di sini katanya, ini menyembah berhala ya. Sebenarnya itu tuhan-tuhanan, ala-alahan yang manusia bikin katanya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja ya. Oke, bagi mereka ada ini itu segala macam. Bagi kita orang Kristen itu cuma hanya satu saja katanya ya. Bagi kita hanya satu saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, dan yang karena Dia kita hidup. Ini dua ini ya. Jadi Bapa ya, Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi oleh siapa? Oleh Bapa dan oleh Tuhan Yesus segala sesuatu dijadikan, dan yang karenanya juga kita hidup ini. Jadi ini memang Tritunggal Allah ya. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu ya. Nah, tidak semua orang memiliki keteguhan hati dan memiliki pemahaman yang demikian bahwa sesungguhnya berhala itu tidak ada arti apa-apa. Ya, tidak ada arti apa-apa. Kamu bawa makanannya paling enak pun ditaruh di depan berhala, jungkir balik suruh dia bangun makan, ya tetap itu makanan akan utuh, tidak ada hilang sedikit pun, karena memang dia tidak makan gitu ya, dia tidak makan ya. Nah, jadi tetapi ya bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, masih terus terikat pada berhala-berhala ya, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Jadi karena dia tidak memiliki pengertian demikian, maka dia masih melihat bahwa daging yang dipersembahkan ke berhala itu sebagai daging yang sudah dimakan oleh berhala gitu ya. Sudah sebagai daging yang ini sudah spesial miliknya, berhala punya daging ini gitu. Karena apa? Karena dia masih ada ini perasaan rasa hormat pada berhala itu, mungkin masih ada meyakini bahwa wah, jangan main-main lo, itu ada lo ya. Itu ada roh lo di dalamnya gitu. Oh, jangan main-main lo. Nah, kalau masih ada perasaan demikian, dia akan merasa bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala, wah itu jangan main-main ya, itu berhala punya, itu makanannya berhala dan lain sebagainya begitu. Nah, padahal di zaman perjanjian lama Tuhan larang tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala kepada bangsa Yahudi. Itu tujuannya apa? Itu dalam paket ibadah simbolik ya. Itu adalah demi kesucian secara jasmani. Ya, kesucian secara jasmani dan merupakan suatu ini makan itu ya, duduk makan bersama-sama itu sebuah persekutuan ya. Jadi itu persekutuan dengan ya para penyembah-penyembah berhala sebenarnya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita ada di dalam pemahaman yang lebih jelas gitu. Pemahaman yang lebih jelas ya. Jadi memang ya, tidak ada berhala itu ya. Jadi makanannya yang dipersembahkan kepada berhala itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa gitu. Ya cuman makanan ditaruh di situ aja. Ya cuman ya, kalau sudah ditaruh berhari-hari, biasanya kan mempersembahkan sesuatu kepada berhala kan mereka taruh di situ berhari-hari begitu ya. Oh, kalau di India itu monyet-monyet pada datang gitu. Makan ya, binatang, tikus pada datang, segala macam ya. Nah, karena mereka tidak boleh membunuh tikus, jadi tikusnya itu jadi banyak sekali gitu ya. Jadi tikusnya ada di mana-mana gitu ya. Jadi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini ya. Ini sesungguhnya tidak perlu demikian ya. Nah, tetapi katanya bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, ya makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Jadi masih melihat itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nuraninya lemah karena masih melihat itu sebagai makanan yang dikasihkan kepada berhala, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi kalau dia makan dengan ini pikiran, wah ini makanan berhala ini ya, waduh saya ini sudah makan makanan yang punya berhala ini, ini yang menodai, ini yang membuat dia bersalah apa? Karena dia hati nuraninya tuh dinodai, karena dia merasa dia yang mempersalahkan diri, dia yang menyebabkan dirinya salah, dia yang berpikir demikian bahwa dia sudah makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya gitu. Ayat 8 dikatakan ya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, belajar Alkitab seperti pagi hari ini, ini yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah ya. Nah, makanan tidak membawa, kalau tidak kita makan ya, dan ini gimana ini? Coba, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, jadi makanan ini hanya untuk perut, hanya untuk supaya kita hidup gitu ya. Supaya kita sehat ya, supaya kita hidup, supaya kita sehat saja. Itulah makanan ya. Kalau memang tidak makan kita tetap sehat, ya nggak usah makan saja gitu. Jadi makanan untuk hidup, untuk sehat, hanya untuk itu. Kalau makan ya tidak untung apa-apa, ya tidak makan tidak rugi apa-apa, kata Rasul Paulus. You know? Tetapi jagalah, di ayat 9 dikatakan, tetapi jagalah ya, supaya kebebasanmu ini ya, jangan ya, kebebasanmu ini jangan, apa katanya, jangan menjadi batu sandungan, ya. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi tadi di atas itu kan dia sudah jelaskan bahwa berhala itu nggak ada apa-apanya gitu, gitu. Dan sebenarnya tidak ada yang namanya Allah, ilah, segala macam mana itu, sebenarnya tidak ada, karena hanya ada satu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, tiga pribadi dalam kesatuan. Nah, selebih dari itu sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau kita berpengetahuan demikian, tetapi katanya berjagalah, jagalah, hati-hatilah dengan pengetahuan kita itu, ya, jangan dia menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, ya. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apa? Di sekeliling kita, di dalam jemaat pun masih ada orang yang ya belum cukup waktu diajar, misalnya. Dia belum cukup memahami, ya, sehingga masih menganggap makanan kepada berhala itu, wah ini makanan untuk berhala ini, ya, wajib jangan dimakan, ya. Ada, masih ada juga, ya, kelompok orang Kristen tertentu, oh tidak boleh makan darah, katanya tidak boleh makan darah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, itu semuanya satu paket, yaitu bahwa segala sesuatu halal bagiku. Untuk makanan itu tidak ada urusan, ya. Zaman perjanjian lama memang tidak boleh makan darah. Nah, mengapa tidak boleh makan darah? Ya, karena darah sedang dipakai sebagai lambang kehidupan waktu itu. Lah, kamu makan kehidupan kalau makan darah gitu. Tapi sekarang ya ibadah simbolik, paket ibadah simbolik sudah selesai, ya. Paket ibadah simbolik sudah selesai. Pada awal-awal kekristenan, mereka juga belum mengerti ini dengan baik. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ketika sidang di Yerusalem itu menyuruh orang, ya, tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan pada berhala, dan juga tidak boleh makan daging binatang yang mati dicekik, katanya, dan tidak boleh makan darah, katanya. Nah, ini sebenarnya karena waktu itu mereka belum faham sekali. Bahkan Petrus pun belum faham sekali ketika di pasal 10 Tuhan Yesus suruh dia makan daging yang menurut adat Yahudi itu ya haram gitu, ya. Mungkin di situ ada diturunkan babi segala macam gitu, dan Petrus nggak mau. Petrus bilang, tidak, ya, makanan yang macam begitu belum pernah masuk ke dalam mulutku. Dan Tuhan bilang apa? Makan, ambil makan, ya. Wah, Petrus sampai 3 kali Tuhan harus berbuat demikian untuk berkata bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Jadi mereka belum begitu mengerti, ya. Bahkan banyak hamba Tuhan hari ini pun masih seperti mereka itu, yaitu belum mengerti juga bahwa sebenarnya makanan tidak lagi mempengaruhi, ya. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan itu, bahwa makanan tidak mempengaruhi kesucian seseorang, ya. Karena yang ditekankan sekarang ini bukan lagi kesucian badan, tetapi kesucian hati, ya. Kita ada di zaman beribadah secara hakikat, bukan lagi beribadah secara simbolik, gitu. Jadi kita hari ini bukan menyembah dengan badan kita hari ini menyembah dengan hati kita, gitu. Nah, inilah, ya. Oleh sebab itu, ya, sekarang setelah kita makin mengerti, ya, dan pengertian kita itu, kata Rasul Paulus, ya, itu jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah, berarti bagaimana? Kita usahakan dulu untuk mendidik mereka sampai mereka mengerti. Ah, sudah mengerti sekarang? Nah, kalau sudah mengerti, ayo kita makan. Nah, makan apa? Ya, makan itu, ya, toh. Mau makanan apa? Ya, kalau mereka bilang, "Ah, ini babi," katanya, "satu ekor babi panggang," gitu, ya. Babi panggang 1 ekor, katanya, yang dibawa dari kelenteng sana, katanya, mereka kelebihan, katanya, mau diantar ke sini 1 ekor, gitu. Gimana, kita terima enggak? Wah, terima saja, ya, gitu. Kita terima saja, kan, makannya bukan di kelenteng, makannya di rumah kita, ya, dimasak lagi, ya, kita makan, gitu, ya. Terima kasih banyak, kita bilang, gitu, sudah dikasih babi panggang 1 ekor, ya, terima kasih banyak, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi hati-hati dengan pengetahuan kita kadang-kadang bisa menyebabkan orang-orang yang belum terdidik, orang-orang yang katanya apa, masih ada hubungannya dengan berhala itu, ya, masih terikat pada berhala. Wah, dia akan bilang, wah, ini orang, ya, bagaimana itu dia makan makanan berhala, katanya. Wah, ini orang, ya, makan darah dia, ya. Darah itu tidak mengandung vitamin apa-apa, ya. makan ya makan darah sama dengan makan sesuatu yang lain lah gitu ya. Nah, waktu zaman perjanjian lama memang itu sebagai lambang kehidupan. Nah, sekarang tidak lagi pakai lambang-lambangan begitu ya. Nah, ayat 10 coba perhatikan. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, ya engkau yang ngerti ini ya, sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Nah, persoalannya sekarang bukan makan makanan yang berhala. Engkau duduk di kuil di situ, makan di kuil gitu ya. Coba yang ditekankan oleh Rasul Paulus ini perhatikan ya. Itu duduk makan di kuil gitu. Jadi duduk di kelenteng ya. Jadi saya duduk di kelenteng di situ misalnya, lalu saya ikut makan atau duduk di vihar di situ, saya ikut makan di situ ya. Makan lahap sekali begitu. Nah, orang melihat itu ya. Dan katanya saudaramu yang tidak mengerti kebenaran melihat itu, maka dia mulai menuduh, wah katanya ya, dokter Liam makanan berhala di kelenteng lagi ya tuh, dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian dia pun bilang begini, kalau gitu saya pun mau pergi ke kelenteng ah gitu ya. Nah, ini yang jadi gawat gitu. Ini yang jadi gawat. Lalu dia pun mau pergi ke kelenteng gitu ya. Ini jadi gawat. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sedang duduk makan di dalam kuil loh. Ini bukan makan makanan berhala yang dibawa ke rumah gitu ya, tapi sedang duduk makan di dalam kuil ya, berhala gitu, kuil berhala gitu ya. Nah, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala itu sebagai persembahan berhala gitu. Jadi bukan memahaminya bahwa gak ada berhala, ya kita makan saja ya. Toh ini hanya mereka ya gotong-gotong ke sana kemudian bawa pulang lagi gitu. Jadi dia bukan memahaminya, dia bukan makan karena faham. Dia sekarang makan karena tidak faham. Malah ya yang lebih repot itu adalah apa? Hatinya menjalin satu persekutuan dengan penyembah-penyembah berhala itu. Nah, ini yang repot gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan mereka jatuh gitu ya. Nah, dengan jalan demikian katanya, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati ya, untuknya Yesus Kristus telah tersalib itu, menjadi binasa karena pengetahuan. Menjadi binasa kenapa? Jadi akhirnya dia kembali bersekutu dengan berhala. Yang repot itu akan membuat begini. Kalau begitu, berarti ada persahabatan antara Yesus Kristus dengan berhala. Dia simpulkan demikian, maka ya jadi dia pun tidak jadi masalah ya untuk ya kembali lagi ke dalam masa lalunya ya. Akhirnya dia terjalin lagi persahabatan dan persekutuan, dan dia bisa terhilang. Nah, dia bisa terhilang. Nah, jika engkau katanya secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, sekali lagi dia berkata yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus ya. Engkau berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan ya, kalau makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, maksud Rasul Paulus itu begini, seharusnya ya, kita ada kasih yang lebih dari segala-galanya. Kita memiliki kasih yang lebih dari sekedar keinginan makan gitu. Kita memiliki kasih kepada saudara kita ya, lebih dari memiliki nafsu makan gitu. Ya, jadi kasih kita harus lebih. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat di sini ya. Ini yang dimaksudkannya. Jadi begini ya. Nah, ini bisa gawat katanya ya. Kamu mempunyai pengetahuan. Oke, pengetahuan kamu benar ya. Benar lah, engkau benar. Nah, tetapi ya karena di dalam jemaat ada orang yang lemah, ya kita belum sempat mendidik mereka. Kita belum sempat membuat mereka faham ya bahwa makanan untuk berhala itu enggak jadi soal gitu. Enggak jadi soal. Sama sekali enggak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada namanya berhala itu bisa makan. Oh, kita kok yang bikinin hidungnya. Itu dipahat kok ya. Bagaimana dia bisa makan gitu ya. Enggak ada gitu. Dia enggak bisa makan. Nah, pengetahuan kita ini benar enggak? Benar gitu ya. Benar sekali ya. Dan oleh sebab itu makanya saya bilang tadi, kalau kita dikasih babi seekor dibawa pulang ke rumah boleh makan nggak? Boleh makan di rumah ya, bukan makan di kelentengnya ya, atau di kuilnya gitu ya, tapi makannya di rumah gitu. Kita masak lagi ya nggak, masak kecap atau apa gitu ya tuh ya, kita masak lagi gitu. Oh, enak gitu kan, kita panggang ulang misalnya supaya lebih garing gitu. Nah, kita makan di rumah gitu ya. Tapi kalau pergi ke kuil di sana ya, katanya ada undangan, katanya undangan supaya pergi ke itu ada acara makan-makan di vihara atau di kuil mana gitu. Wah, masa kita pergi gitu rakus banget ya kan? Enggak dong ya. Nanti kita duduk di situ. Jadi ada semacam persekutuan ya. Ada ini oikumene antara Kristus dengan penyembah berhala ya. Jadi digabungkan jadi satu gitu. Enggak ya. Itu tidak benar gitu. Jadi kita tahu ya bahwa tidaklah demikian. Oleh sebab itu ya, kita mesti mengerti. Nah, sekarang ya, kalau karena makanan kita bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa atau kita membuat orang terhilang gara-gara makanan, gara-gara kita makan di kelenteng, jadi saudara kita yang tadinya sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus sekarang balik lagi pergi ke sana kembali ya, ke dalam penyembahan berhala lagi, ke kuil lagi, di situ dikatakan ya, maka kita telah bersalah kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus telah mati bagi dia, tapi sekarang dia terhilang oleh karena ya ketidakbijaksanaan kita gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itu ya, bukan tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan berhala, tapi makanlah tepat pada tempatnya, di mana ya, dan hindari hal-hal yang bersifat bisa membuat batu sandungan. Oleh sebab itu ya, alangkah baiknya jikalau anggota jemaat, kalau orang Kristen terdidik dengan baik, kalau orang Kristen dilengkapi dengan pengetahuan sehingga tidak gampang tersandung gitu. Nah kalau tidak ada orang yang tersandung, kan kita makan dengan leluasa gitu. Kalau tidak ada orang yang akan ya tersandung oleh makan kita, jadi kita tidak usah makan sungkan-sungkan, jadi repot sekali begitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus bilang apa? Ya, jikalau karena makanan, karena aku makan daging dan saudaraku tersandung, akan menyebabkan dia tersandung, saya enggak akan makan daging. Nah, mengapa atau enggak? Karena begini ya, kasih kita kepadanya ya, kasih kita agar dia diselamatkan jauh-jauh lebih besar dari nafsu makan kita. Seharusnya begitu ya. Seharusnya kita ingin menyelamatkan orang. Nah, kalau kita mau makan ya, kalau dia bilang itu tidak boleh, lalu kita mengajar dia, memberi pengertian bahwa sebenarnya berhala itu tidak ada apa-apa ya. Itu hanya orang yang membawa ke sana, perasaan orang itu saja ya. Dia yang suguhkan berhalanya makan, dia yang meyakini berhalanya makan, padahal dia enggak makan gitu. Padahal dia enggak bisa apa-apa. Nah, orang itu dididik sedemikian rupa sehingga dia mengerti. Nah, kalau semua yang ada di sekitar kita sudah mengerti, ya oke, kita bisa makan dengan leluasa. Ya, sekali lagi, jangan sampai makanan menjadi persoalan. Karena tidak ada lagi makanan yang masuk ke dalam perut kita yang bisa membuat kita najis katanya. Makanlah yang berguna dan makanlah sesuatu yang tidak mengikat kita. Jangan sampai kita diperhambakan oleh sesuatu yang lain. Dan kita seharusnya menjadi hamba Yesus Kristus. Jangan menjadi hamba atas makanan yang jenis apapun juga. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hidup ini yang Kau berikan pada kami. Hidup ini jauh lebih berharga dari makanan. Hidup ini Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Dan hidup yang Kau berikan pada kami, sungguh kami syukurkan Tuhan. Pimpinlah hidup ini Tuhan, supaya kami dapat menjalaninya, menjalankan hidup ini untuk kemuliaan namamu, bagi Engkau ya Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.